نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال المصنف المقرزي الشافعي رحمه الله لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قولي على من يقدم على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم به إليه ويتلقى أقواله كذلك هذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك kata المقرزي الشافعي namun masalah ini menjadi samar, ya, perkara ini menjadi samar, ya, atau hukumnya menjadi samar atas orang yang lebih mendahulukan perkataan seseorang, ya, atau ketaatan padanya. Ya, alaman yuqaddim qawli ahadin bukan hukmuhu au hukmihi, atau dia lebih mendahulukan yuqaddim qawla ahadin au hukmahu atau hukumnya hukum orang lain au ta'atahu atau ketaatan kepada orang lain tadi ala qawlihi, ya, dibandingkan dengan sabda Nabi SAW dhannan minhu annahu la ya'muru wa la yahkum bihi dhannan minhu annahu la ya'muru wa la yahkumu wa la yaqulu illa ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayuti'uhu, ya, yang dia menyangka bahwa orang yang didahulukan ucapannya itu atau orang yang didahulukan hukumnya itu tidaklah memerintahkan sesuatu menetapkan hukum kecuali atau berkata kecuali sesuatu yang berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka kalau begini wa yuhakim ilaih, maka dia pun berhukum dengan, ya, yang tadi yang bukan hukum Nabi tadi. Wa talaqa aqwalu kadzalik. Nah. Dan juga dia menerima ucapan-ucapannya. Ya, karena dia menyangka itu sesuai dengan ucapan Rasul. Fa hadza ma'dzurun idza lam yaqdir ala ghairi dzalik. Maka yang seperti ini diudzur kalau dia tidak sanggup melakukan yang demikian. Nah, pada selain yang demikian. Artinya dia kira ini hukum Rasul. Ternyata hukum taugut. Dia kira ini perkataan Rasul. Ternyata bukan. Nah, ini seperti ini diudzur. Ngerti sini? Baik. Nah, kita baca syarahnya. Coba. Coba Andika. Bismillahirrahmanirrahim. قوله على قوله أي لا يقدم قول أحد قول yang mana sih itu syarahnya ya syarahnya لا يقدم قول أحد على قول الرسول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ظن منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه فبعضهم يتبع إمامه ويقول إمامي ثقة لا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالف الرسول يحسن يحسن يحسن الظن يحسن الظن به فهذا خطأ وعلى خطر عظيم فلا يحمله حسن الظن من دون أن يميز هل هو على حق أو على باطل وهذه يقولونها الآن إذا قلت له إذا قلت له إذا قلت له يا أخي الصواب كذا وكذا والدليل كذا وكذا يقول فلان قال كذا وهو أعلم مني ومنك بالحق هم أعلم منا بها يقولون يعني أنت ليس لديك فهم ولا ذهن ولا عندك شيء وهذا لا يجوز إلا للعاجز الذي لا يمكن أن يعرف الحق فإنه يقلد من يثق بعلمه إذا كان عاجزا عن معرفة الحق وطلبه فيختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده لا بأس. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولكن الذي عنده مقدرة على أنه يبحث ويعرف الحق ويعرف الدليل إمامه الذي يقلده ويجب عليه ذلك ولا يكون إمعة ولا يعتقد الإسمة إلا برسول صلى الله عليه وسلم فالإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطئ لأنه بشر فما دام عندك إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق ولا تقلد أحدا أما إذا كنت لا تقدر على هذا وليس عندك إمكانية فقلد من يثق بعلمه ودينه وهذا معنى قوله فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. إذا لم يقدر فهو معذور. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع غير هذا Mendingan walau masih banyak nabrak Syekh Andika Muwahhid. Nah, ini ya. Diberi uzur orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Rasul. Ya, kalau dia sangka hukum tersebut adalah hukum Rasul. Kalau dia sangka ucapan Syekhnya adalah ucapan yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ba'dhum man yattabi'u imamah. Ya, sebagian mereka mengikuti imamnya. Mereka mengatakan imami siqatun. Imam saya ini siqah. La yaqulu illa ma qala ar-rasul. Dia tidaklah mengatakan kecuali sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. La yukhalifur rasula. Dia tidak menyelisihi Rasul. Yuhsinu dhan nabi. Dia baik sangka kepada imamnya. Fa hadha khata'un wa ala khatarin 'adzimin. ini keliru dan ini ya, dia berada di atas, di ya, pada bahaya yang sangat besar. Fala yahmiluhu husnudhanni ya min duni, maka husnudhan itu tidaklah membawa dia ya kepada afwan, bukan min duni, mandunahu min duni ayyumayyiza hal huwa ala haqqin aw ala batil. Namun husnudhan ini ya, yang dia baik sangka kepada imamnya, kepada ustadznya, oh yang dikatakan ustadz saya juga sesuai dengan sunnah ya, tidaklah membawa ini ya, tanpa adanya tanpa adanya seleksi ya, membedakan apakah itu berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Hadihi yakuluna yakuluna halan, inilah yang mereka ucapkan saat ini. Idza qulta lahu ya akhi aswabu kada wa kada, kalau anda berkata padanya ya akhi yang benar itu begini begitu, wa dalilu kada, dalilnya ini itu, yaqul fulan qala kada, nah dia malah menjawab si fulan ustaz saya berkata begini, wa huwa alamu minki minni wa minka bil haq, dia lebih tahu daripada saya dan anda tentang kebenaran. Nah kayak begitu ya, nah sekarang kan banyak kayak begitu ya, wa huwa alamu minna biha ya, dan dia lebih tahu daripada kita terkait hal tersebut. Yaqulun ya'ni anta laisa ladaika fi ladaika fahmun, mereka mengatakan kamu ini enggak punya pemahaman, enggak punya ilmu, wala dhihnun wala indaka syai'un, anda enggak punya pemikiran yang cemerlang, anda enggak punya sedikit pun. Fahadala yajuzila lil ajiz, ini enggak boleh kecuali orang yang enggak mampu, alladzi la yumkin ayya'rifal haqqo, yang dia tidak mungkin mengetahui kebenaran. Ya, fa innahu yuqallidu man yasiku bi ilmih, maka dia taklid kepada yang dia percaya akan keilmuannya. Idza kana 'ajizan an ma'rifatil haqqi wa talabihi, fa yakhtaru man yasiku bi ilmihi wa dinihi wa yuqalliduhu la ba'sa. Nah, apabila dia tidak mampu untuk mengenal kebenaran dan mencari kebenaran, maka dia boleh memilih, wa yakhtar man yasik bi ilmi, dia boleh memilih siapa yang dia percaya keilmuannya, kemudian dia taklid kepadanya. Ya, memilih yang dia percaya ilmunya, agamanya, dia taklid kepadanya kayak begini, la ba'sa, enggak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Lakin alladhi indahu maqdirah maqdiratun, namun orang yang punya kemampuan, ala annahu yabahas wa ya'riful haqqa, dia bisa mencari, mengetahui kebenaran, wa ya'rifu dalila imamih, ya, mencari dalil imamnya, alladhi yukaliduhu, yang dia taklid kepadanya, fajibu alaihi dhalika wa la yakunu imma'atan, dia mesti melakukan demikian dan dia tidak boleh menjadi imma'ah, imma'ah bunglon. Wala ya'taqidul ismah, dia enggak boleh meyakini adanya kemaksuman kecuali hanya pada Rasul. Imam Al-Jalil yang mulia min ahlilmi, dari kalangan ulama, dari kalangan salaf, qad yukhti'u, terkadang mereka salah. Li'annahu bashar, karena mereka manusia. Maka selama famadama anka imkaniyatun, famadama anka imkaniyatun, maka selama anda memiliki indaka imkaniyatun, kemampuan ya, maka anda tidak fala ya, maka janganlah anda lemah dari mencari kebenaran. Fala ta'jis antalabil haq, ya, maka janganlah anda merasa lemah. Wala tuqallid ahadan, jangan taklid pada siapapun. Ama idza kunta la taqdir ala hada falaisa indaka imkaniyatun faqallid man yastasik bi ilmihi wa dinihi. Adapun kalau anda tidak mampu atas hal ini, maka anda pun tidak punya kemampuan, maka anda taklidlah anda. Silakan anda taklid kepada orang yang anda percaya ilmu dan agamanya. Inilah makna perkataan Al-Maqrizi, fahada ma'dzurun idza lam yaqdir ala ghairi dzalik. Maka orang yang seperti ini diberi udzur apabila dia tidak mampu pada selain hal ini. Cuma taunya itu aja. Ya, namun perlu diperhatikan, kalau orang awam itu haknya udah diam. hakul awam itu hanya diam. Udah tahu dia cuma yang dikatakan ustadznya, pakai banyak cincong, banyak omong, ngedebat orang lagi. Nah, ini kalau hakul awam, hakul ahmi, udah sukut. Al-amal, al-amal bima ya'lam, bima ya'lam, dia mengamalkan apa yang diketahui dari gurunya, dari ustadznya. Gak boleh banyak cincong, apalagi ngedebat, udah awam nyerang lagi. Ini memalukan, ya. Memalukan dan menghinakan diri sendiri. Sekaligus miris, orang awam udah, dia tahu cuma dari ustadz dia, ya udah. Udah tahu dari ustadz dia, gak tahu diri lagi. Ini jahlul murakkab. Dia udah gak tahu, dan dia gak tahu juga kapasitas diri dia. Dia gak tahu ilmu, gak tahu juga kapasitas diri dia. Ini namanya jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu sejelek-jeleknya teman. Ada yang kayak begini, nasihati. Gak mau, lem biru. Ya. Ngeri ini. Ya. Jahlul murakkab. Nah. Bahwa ma'dzur, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wa hadza la yastati ghaira dzalik. Bertakwalah pada Allah semampu kalian dan dia tidak mampu selain dari hal itu. Ya. 6. Wa amma idza qadira 'ala al-wusuli ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'arafa ay anna ghaira man ittaba'ahu awla bihi mutlaqan aw fi ba'd al-umuri ka mas'alatin muayyanatin wa lam yaltafit ila qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ila qawli man huwa awla bihi fa hadha yukhafu alaihi. Ya, kemudian Al-Maqrizi Syafi'i menyatakan, adapun jika seorang sanggup, ya idza qadira, dia mampu sanggup, alal wusul, untuk sampai ila rasul, kepada rasul, dia untuk sanggup sampai mengetahui ya, apa yang dibawa oleh rasul, wa arafa anna ghairahu man ittaba'ahu awla bihi mutlaqan, dan dia tahu bahwa ada orang yang bukan sebagai panutannya lebih utama secara mutlak, aw fi ba'dil umur, atau pada sebagian perkara saja, ya ka mas'alatin muayyanatin, seperti perkara tertentu, walam yaltafit ila qaulir rasul, kemudian dia tidak berpaling kepada sabda rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ila qauli man huwa aula bihi, dan tidak pula kepada orang yang lebih utama dibandingkan diri dia yang diikutinya tadi, ya fa hadza yukhafu alaihi, maka orang ini yang dikhawatirkan terjatuh ya ke dalam larangan tadi. Ya, dibaca sini syarahnya, ya siapa Akbar baca Akbar. Yukhafu, dikhawatirkan dia terjatuh kesesatan. Ya, dia sudah tahu. Dia tahu nih, dia bisa dapat ilmunya. Rasul berkata demikian. Ya, dan dia tahu ada orang yang bukan sebagai panutannya, ternyata lebih utama secara mutlak. Ya, dan dia tetap dahulukan itu. Ini yang dikhawatirkan. Kalau yang tadi diberi udzur. Terus lanjut. Wa naqtaqidu al-ismata li ahadin illa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak meyakini adanya kemaksuman pada siapapun kecuali hanya milik Rasul sallallahu. Terus wal aimmatu. Para ulama, para imam, mereka ya keliru juga. Karena mereka manusia biasa. Wa hum nahawna an-nuqallidahu. Mereka melarang kita untuk taklid kepada mereka. Dan melarang kita untuk mengambil ucapan mereka tanpa ada tamhis, ya, pengecekan. Nah, mereka melarang kita dari yang demikian dan mereka memperingatkan kita dari hal tersebut. Nah, kita lihat kemudian di matan berikutnya. Ya. wa kullu ma yu'attalu wa kullu ma yuta'at yuta'at yuta'allatu wa kullu ma yuta'allalu bihi min adamil ilmi aw adamil fahmi aw adami ita'i alatil fiqhi fid dini aw al ihtijaj bil asbahi wan nadairi aw bi anna dhalika al mutaqaddima kana a'lama minni bi muradihi sallam fa huwa kulluhu ta'attulat la tufidu. Kemudian ya kata al-Maqrizi asy-Syafi'i. Naam. Wa kullu ma yuta'attal yuta'allatu afwan wa kullu ma yuta'allalu bihi min adamil ilmi. Naam. Ya. Maka yuta'allalu semua alasan. Maka semua alasan yang dikemukakan bihi min adamil ilmi au adamil fahmi, berupa tidak punya ilmu, tidak memiliki pemahaman, au adami ita'i alatil fiqhi fid din, enggak punya ilmu alat, gitulah kalau diterjemahin, enggak punya ilmu alat untuk memahami agama, ya. Kemudian awil ihtijaj bil asbah wan nadair, ya, dan juga enggak punya kemampuan untuk berhujjah dengan al-asbah wa nadair, berbagai perkara yang samar dan yang setara, ya. Aw bi anna dhalika al-mutaqaddima kana 'alama minni bi muradihi sallam, atau orang yang diikutinya itu ternyata lebih paham daripada diriku, daripada diri dia gitu, sehingga lebih tahu makna yang diinginkan oleh Rasul sallam, ya. Fa hiya kulluha ta'atulatun la tufid. Maka ini semua namanya ta'atulat, cuma cari alasannya aja yang enggak berguna. Ya. Terus dibaca lagi Akbar. Qawlu wa kullu ma ta'allalu bihi min 'adamil 'ilmi fa hiya kulluha ta'atulatun la tufid. Madama annahu yaqdiru 'ala al-wusuli ila al-haqqi bi nafsihi wa ila al-wusuli illa ma ja'a bihi ar-rusul. Ar-Rasul madama yaqdiru wa indahu imkaniyatun fala yajuzu lahu ayyukhallida ila al-ardi wa yaslama litaqlidi wa yusallima litaqlidi wa huwa yaqdiru ala al-wusuli ila al-haqqi. Nah, maka selama dia mampu untuk sampai kepada kebenaran dengan dirinya sendiri atau sampai kepada apa yang dibawa oleh Rasul, maka selama dia mampu dan dia memiliki kemampuan tersebut, maka dia enggak boleh, ya, enggak boleh untuk apa namanya, dia tidak diperkenankan ayu khalid ilallah, ada di tanah wasallim di taklid, ya, dan dia menyerahkan diri, dia berserah diri untuk taklid, ya. Bahwa yaqdiru ala al-usul ila al-haq, padahal dia mampu untuk sampai kepada kebenaran. Nah, terus mana lagi tadi? Ya, illa, ini udah matan baru ya. Ya, illa ayunazi'a, berarti matan baru. Wa ma'a hadha ma'al iqrari bi jawazil khata' ala ghairil ma'sum illa ayunazi'a fi hadhihi alqa'idati fatasqutu almukalamatuhu wa hadha huwa dakhilun tahta alwa'idi fa idh istahalla ma'a dhalika salba man khalafahu wa qarda 'irdihi wa dinihi bi lisanihi. Kemudian kata al-Maqrizi asy-Syafi'i, ya, wama hadzal iqrar, ya, tapi alasan-alasan itu artinya bisa diterima dengan adanya iqrar, pengakuan, ya, bi jawazil khata', bisa saja terjadi kesalahan, ya, ala ghairi ma'sum, pada orang yang tidak maksum atau pada orang bukan yang, pada selain sang maksum sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayunazi'a fi hadhihi alqa'idah, Ya, kecuali kalau orang tadi berdebat menentang kaidah ini, ya, atas kutumu kalamatuhu, maka gugurlah pembicaraan tentangnya. Hadza huwa dakhilun tahtal wa'id, dan dia masuk, artinya pembicaraan tentangnya pembicaraan orang yang dapat udzur tadi. Inilah yang masuk dalam ancaman, di bawah ancaman. Fa in istahalla ma'a dzalika salba man khalafa. Ya. Jadi orang yang seperti ini telah menghalalkan celaan terhadap orang yang menyelisih dia, wa qardu 'irfihi, dan kehormatan, dan mencela kehormatan, ya, wa dinihi bilisani, ya, agam, dan juga mencela kehormatan agama orang yang menyelisih dia dengan lisannya. Terus lagi apa? Qul illa ay manzi'a fi hadhihi al-qa'idati fa tasqutu mukalamatuhu idza naza'a fi hadhihi al-qa'idati wa qala la ba'sa fa hum qatul wa la yalzam annana nabhasu فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ أَقَمُّ لَهُمْ فَإِذَا نَزَعَ هَذِهِ الْقَائِدَةَ فَهَذَا لَا يُكَلِّمُ لا يُكَلَّمُ بَلْ يَهْجُرُ بَلْ يُهْجَرُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحَقَّ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى طَلَبِهِ بِأَجْلِ تَقْرِيبِ الْأَقْمَى. Nah, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza naza'a fi hadhihi al-qa'idah, apabila dia berdebat menentang kaidah ini, ya, dan dia mengatakan enggak apa-apa, kita taklid pada mereka, ya, padahal dia tahu fahum siqat, mereka adalah orang siqah, ya, kita enggak mesti mencari, ya, mencari-cari tahu, kita semua muslimun, ya, kita semua bukan muslimun, apa ini, musallimun, kita semua berserah diri aja. Al amru lahum. Ya, perkaranya ini sudah serahkan aja pada mereka. Nah. Fa idza nazaa hadhihi alqa'idata fa hadza la tukallamu. Apabila dia benar mendebat kaidah ini, maka dia tidak perlu diperbincangkan lagi untuk masuk dalam cakupan orang yang diberi uzur. Bahkan dia diisolir, yutraku, ditinggalkan. Ya, karena dia meninggalkan kebenaran, padahal dia mampu untuk mencari kebenaran, karena kenapa? Taklid buta. Nah, karena taklid buta. Ya, kemudian wa in istahalla ma dzalika salba man khalafahu wa qarda irdihi wa dinihi bilisani. Ya, yang demikian itu dia menghalalkan cercaan terhadap orang yang menyelisih dia, mencela kehormatan dan agama orang yang si dia dengan lisannya. Ya. Nah, baca sini, Brandy. Bidami wa qardi a'radihim wa damihim bi annahum la yafhamuna wa dammahum bi annahum la yafhamuna fa hadhihi jarimatun ukhra. Yes. Adofa ila hajril haq. Adofa ila hajril haq. Terus. Ayo terus. Wazihadatu. Ah, mana jihadatu? Itu huruf zai, ha, dal. Wazuhdihi. Ayo terus. Aku lu. Aduh, Brandy. Aku lu. Hasbuk, Brandy. Cukup. Coba terusin, Iqbal. Adofa ilaihi akhlal hukum minnasi. Dan aku si Ah, cukup dulu di sini. Ya. Nah, fa idza qallada wa asarra 'ala taqlid wa tanawwal mukhalifin. Apabila dia tetap taklid, tetap terus begitu di atas taklid. Ya. Dan dia malah ya nantang-nantang orang-orang di sisi dia dengan mencela, menjatuhkan kehormatan mereka, dan dia mencela mereka bahwasanya mereka enggak paham, padahal dia enggak paham. Ya, fahatihi jarimatun ukhra. Ini kejahatan yang lain lagi. Ya. Kenapa? Karena dia menyandarkan kepada dia malah menyandarkan kepada hajrul haq untuk menolak kebenaran. Wa zuhrihi fi talabil haq, dan dia mau zuhud, enggak butuh untuk cari kebenaran. Ya, maka dia menyandarkan hal ini kepada memakan daging manusia. Tanaqqus mimman khalaqahu. Ya, dan dia merendahkan orang-orang yang menyelisihinya. Nah, wa qauluhu aw intaqala min hadha ila uqubatihi aw sa'yi fi adahu fa huwa min adh-dhalamati al-mu'tadin wan nuwabu al-mufsidin. Nuwab bidab bidamin nun. Nah. Ya, atau dia berpindah keadaannya kepada menyiksa. Ya. Kepada menyiksa atau berusaha menyakit au sa'i atau berusaha fi adahu untuk mengganggu atau menyakiti orang yang menyelisih dia tadi. Fa huwa min adh-dhalamah al-mu'tadi, maka dia termasuk orang-orang zalim yang berbuat yang melampaui batas. Wan nuwab, ya, wan nuwabul mufsidin, ya, dan juga orang-orang yang berbuat ya kerusakan. Terus baca Pak Habib. Qaluhu au intaqala min hadha ila uqubatihi min qalifi man khalafa qalifi man khalafa khalafa la isyai'in illa li'annahu khalifun fahada asyadun fahada asyaddu. Baik, perhatikan, dia berpindah ya. Keadaannya dia berpindah kepada menyiksa atau menghukum kepada orang yang menyelisih dia. Ya, ila uqubati man khalafa, untuk menghukum orang yang menyelisih dia. La disyai'in illa li'annahu khalafa, bukan karena ada alasan yang lain kecuali karena orang tadi yang disiksa karena menyelisih dia. Fahada asyaddu, maka ini lebih parah lagi. Ya, terus lanjut lagi Pak Habib. Qauluhu au asya'a lisya'a au isya'i tadi kan, au isya'i si ada fi adahu fahuwa minadh-dhulumatil mu'tadina wa nuwabil mufsidina fal tatanabbahu itu fil amr. Fal tatanabbah. Lamnya itu lam amr. Fal tatanabbah lihada kalamun yuktabu bima iddahabi fatanabbah lahu. Maka perhatikan hal ini adalah ucapan yang ditulis dengan tinta emas, dengan air emas, maka perhatikan hal ini. Baik. Baik, perhatikan. Kemudian Al-Maqdisi berkata, wa'alam annal ibadata arba'u qawaida. Anna lil ibadati arba'a qawaida. Bahwa ketahuilah bahwa ibadah mempunyai 4 kaedah. Ya. Bahwasanya ibadah memiliki 4 kaedah. Ah, dibaca sabit. أي انتبه في هذه المسألة أن للعبادة أربع قواعد. أربع قواعد. أي أن للعبادة أربع قواعد. لابد أن تحقق، فإن نقص شيء منها لم تحقق. فإن نقص شيء منها لم تتحقق العبادة. نعم. Ya, mu'alif menyatakan wa'alam, yaitu intabih, perhatikanlah masalah ini, bahwasanya ibadah memiliki 4 kaedah. Yaitu ibadah memiliki 4 kaedah, la buddha antata haqqaq, yang mesti terrealisasi. Apabila sesuatu sedikit saja kurang, maka ibadah tidak dapat terrealisasi. Terus bima yuhibbuhullahu. Yang pertama yaitu merealisasikan apa yang Allah cintai dan Rasul cintai dan yang Allah ridhoi. Ya. Terus ait haqqu bima yardahu wa yuhibbu min al-a'mali amma ma la yardahu Allahu wa la yuhibbu fa innahu kufrun. Wa laysa al-iman amayat anhu katsirun min an-nasi min al-a'mali min a'malin au aqwalin au i'tiqadatin la yardahu Allah wa la yuhibbuha wa innama ibtila'uha min indi anfusihim au ibtila'iha au ibtada'aha lahum masyaikhuhum wa akbari yang benar macam fa'inna hadha yatanafi ma'al iman. Baik. Kaidah yang pertama dalam ibadah. At-tahaqquq bima yuhibbullahu wa rasuluhu wa yardah. Kaidah ibadah yang pertama. Yaitu merealisasikan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tahakkuk realisasian memang terhadap apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai berupa amal atau yang tidak Allah ridhoi, ya, wala yuhibbu atau yang Allah tidak cintai, fa innahu kufur, maka itu adalah kekufuran. Ya, balik seimanan, bukan iman, bukan keimanan. Baik. Fama yaf'alu katsirun minan nas. Adapun yang banyak dilakukan oleh banyak kalangan orang-orang saat ini, ya min amalin wa aqwalin berupa perkataan, perbuatan, aw i'tiqadin ataupun keyakinan, la yardahullahu la yuhibbuha, yang Allah tidak meridainya, yang Allah tidak mencintainya, wa inna mubtada'uha. Namun itu tidak lain adalah hasil dari yang mereka ada-adakan. Ya. Min indi anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri, awib tada'aha lahum masyayikhuhum, atau yang diadakan oleh guru-guru mereka untuk mereka, atau wa akabiruhum, atau para pembesar mereka. Maka hal ini miyatana fa ma'al iman, benar-benar menafikan iman. Terus kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyatu wa tsalisatu wa rabi'atu anna al-imana qawlun lisani wal i'tiqadi bil qalbi. Waktu khadun kaidah yang kedua, yang ketiga dan keempat, bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amal dengan anggota badan. dia bisa bertambah karena ketaatan, kurang karena maksiat. Maka mestilah ya labuda min hadil umur, ya maka mestilah semua terrealisasi semua perkara ini. Maka falaisal iman bil qauli faqat, iman itu bukan ucapan semata. Ya, tanpa adanya keyakinan sebagaimana yang kita kata diyakini diucapkan oleh kaum karomiyah. Bukanlah bukan iman dia meyakini saja. Ya, tanpa ada ucapan, tanpa ada amalan sebagaimana ini dikatakan oleh Asy'ariyah, Asy'ariyah. Terus walaisal imanu qaulun faqat. Walaisal imanu, ha? Ini harusnya gimana? Walaisal imanu kaulan, harusnya gitu ya. Khobar, khobar laisa, harusnya ya. Walaisal imanu kaulan waqtiqadan faqat, harusnya gitu. Maka iman itu bukanlah iman itu ucapan keyakinan semata. Min duni amalin, tanpa ada amal. Terus kama taqul murji'atul fuqaha, nah sebagaimana ini dikatakan oleh kaum murji'ah fuqaha. Terus kullu hadhihi al-aqwali min aqwali murji'ati la yatahaqqaqu ma'aha imanun. Nah, semua ini pendapat ini adalah pendapat pendapat kaum murji'ah, ya tidak dapat merealisasikan keiman apa keimanan, iman tidak terrealisasikan. Terus amma qaulu ahli sunnati wal jama'ati wa huwa al-qaul al-maqbul min al-kitab wa sunnah. Nah, adapun pendapat tentang iman dari ahli sunnah wal jamaah itu diambil dari Quran dan sunnah. Bahwa annal imana qaulun wa 'amalun wa iqamun wa budda min hajatihan wa huwa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Nah, bosan. Udah cukup. Ya. Yaitu bahwasanya iman itu adalah ucapan, perbuatan, keyakinan, ya mesti semuanya ada. Tambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa hadza ma'khudun min al-kitabi was sunnah. Ini yang diambil dari Quran dan sunnah. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi besok. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.